السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي. Yang cowok mana suaranya ini? Oh, yeah. Yang belakang kurang semangat. Sidanan Nabi wa jamil Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Yang cinta Rasulullah suaranya yang semangat. Habibi semuanya. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Salam alaika. What?